Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat ilmu dan sunnah yang dimuliakan Allah SWT, kembali kita jumpa dalam jawab fitnah dengan fakta. Ini adalah episode yang ke-13, ya, menjawab fitnah dengan fakta. Pada kesempatan ini kita akan memberikan referensi atau buku-buku rujukan yang menjawab berbagai fitnah-fitnah terhadap dakwah salafiyah yang mereka tulis sebagai aliran wahabi atau wahabiyah, ya. Di sini akan saya lihatkan buku-buku yang telah menjawab berbagai fitnah-fitnah tersebut. InsyaAllah dalam beberapa buku kita akan jelaskan topik-topik fitnah-fitnah yang telah menyebar. Sebetulnya apa yang tersebar di negeri kita ini tidaklah asing sebetulnya. Sebenarnya sudah lama disebar oleh musuh-musuh dakwah salafiyah di berbagai tempat, ya. Maka oleh sebab itu kita ingin menjelaskan kepada umat bagi yang mau mengambil ilmu, faedah, atau kepada para penuduh-penuduh selama ini, ya, yang ingin mengetahui hakikat sebenarnya, jangan hanya mendengar sepintas, sekilas, tanpa merujuk dan tanpa membuktikan. Karena banyak sekali tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah itu adalah hanya kila qala, katanya-katanya. Dan sampai hari ini, tuduhan itu sebenarnya kita sebutkan dari episode yang pertama. Tuduhan musyabihah, umpamanya. Kita minta kepada mereka menuduh orang Wahabi itu mujassimah, musyabihah, ya, hasyawiyah. Kita ingin meminta kepada mereka dari kitab-kitab yang telah kita sebutkan pada referensi-referensi kita pada episode yang 2, ketiga dan seterusnya, ya, boleh dilihat kitab tersebut dan kemudian juga boleh nanti dilacak ke kitab-kitab Nutemia secara khusus atau kitab Muhammad Wahab secara khusus. Jika didapatkan di dalam kitab-kitab tersebut tuduhan-tuduhan mengatakan bahwa umpamanya anti selawat, anti tawasul, anti istighosa, ataupun suka mengkafirkan kaum muslimin, ya, silakan dibaca kitab-kitab tersebut dan buktikan di mana halaman berapa dia mengatakan hal itu. Kemudian juga tuduhan-tuduhan lain suka mengkafirkan orang yang berbeda dengan mereka dan seterusnya. Ini sudah dari episode pertama kita tantang orang-orang yang menuduh, ya, terutama dua orang yang baru-baru viral membuat fitnah-fitnah itu kembali, mencoba menyebarkan fitnah-fitnah yang sudah usang, yang sudah dijawab, yang sudah dijelaskan, namun mereka tetap aja mengulang-ulang, dan ini sebetulnya bentuk ketidakjujuran seorang di dalam berilmu. Ya, mesti seorang ketika mau menjelaskan sesuatu harus sebenarnya kita jelaskan. Jika kita menghukum suatu kelompok, bukan persepsi kita, tapi kita harus merujuk ke kitab-kitab landasan mereka yang menjadi pegang mereka, baru di situ kita hukum. Ya. Kemudian kita konfirmasi, ya, apakah benar pemahaman kita terhadap kitab itu? Jangan-jangan kita yang salah memahami kitab tersebut, ya, seperti mana yang dijelaskan oleh Abdurrahman Wahid Gusdur dalam sebuah wawancaranya yang mengatakan bahwa persepsi seorang ketika membaca sesuatu akan berbeda, ya, seperti umpamanya ketika orang ini otaknya porno, ya, beliau contohkan otaknya porno, dia membaca ayat-ayat tentang menyusui anak, umpamanya itu akan berpikir ke negatif dia, gitu kan? Nah, ini bagaimana sampai waktu itu juga Gus Dur juga difitnah oleh orang bahwa Gus mengatakan Al-Quran lebih porno dari novel. Sebetulnya maksud beliau adalah ingin menjelaskan ketika seseorang membaca suatu pemikiran pasti akan diwarnai oleh latar belakangnya dia, dan maka harus dikonfirmasi kebenarannya itu, ya. Maka oleh sebab itu kalau kita ingin menghukum sebuah kelompok, sebuah aliran, bukan katanya dan katanya, bukan atas dasar opini-opini yang menyebar ataupun opini-opini yang dibentuk, ya, tetapi dibahas dan dibaca kitab-kitab yang dirujukan mereka, ya, so kita jelaskan, ya, ya, puluhan lah kalau tidak ratusan kitab-kitab yang telah kita bacakan sebelumnya, ya, puluhan lah, anggap puluhan baru yang kita jelaskan berapa kitab itu, dan silakan dibahas di situ jika ditemukan umpamanya hal-hal yang satu yang ijma ulama dan itu mukhalafah dan jelas ditentang oleh orang-orang yang disebut oleh mereka sebagai Wahabi, itu tunjukkan di mana, ya. Kalau masalah perbedaan pendapat dalam furu' itu sudah hal yang wajar, dan bahkan di masa sahabat pun ada perbedaan-perbedaan yang memang ada perbedaan-perbedaan yang wajar, yang toleril, ya. Maka tidak, hal itu tidaklah harus kita saling memfitnah, menuduh, ya, dengan tuduhan-tuduhan yang keji, apalagi menjadikan sebagai caci makian itu sebagai hal yang lebih afdol daripada zikir kepada Allah. Ini suatu hal yang sangat menyedihkan jika hal itu dipromosikan, disampaikan kepada umat sehingga seakan-akan mendukung pandangan bahwa melakukan perbuatan itu adalah suatu perbuatan terpuji. Ini suatu hal yang menyedihkan jika ada salah seorang kiai ataupun ustaz atau tuanku ataupun tokoh agama membawa pemikiran seperti ini kepada umat. Yang seharusnya kita harus mencari bagaimana hal yang sebenarnya disampaikan kepada umat, kebenaran yang pasti disampaikan kepada umat, bukan membuat opini-opini, wacana-wacana yang semakin umat semakin membingungkan. Maka dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman berapa kitab-kitab yang telah menjawab berbagai tuduhan-tuduhan fitnah itu. Ya, di antaranya semuanya kitab ini ditulis oleh Mas'ud An-Nadawi. Ini beliau seorang ulama India. Ya, seorang ulama India. Ya, beliau menulis judul kitabnya Muhammad Abdul Wahab Muslih Mazlum wa Muftara'ahi. Muhammad Wahab itu adalah muslih, ya, yang telah melakukan perjuangan untuk agama lah maksudnya, bukan terjemahan terlek, ya, jangan pula nanti dikritik bahasa terjemahannya ini, maksudnya bukan muslim yang telah melakukan perbaikan tengah umat, ya, perbaikan tengah umat dalam sisi pemahaman agama. Mazlum yang dizalimi, wa muftara alaihi, dan banyak sekali kebohongan ditimpakan kepadanya. Nah, ini buku ini menjawab berapa bahasan itu, bahasan yang ada di situ. Dan antiknya buku ini juga dia mengambil referensi-referensi yang juga dari berbagai sumber. Dari orientalis pun beliau menjelaskan, bahkan penyata-penyata orientalis yang mengatakan hakikat dakwah Syekh Muhammad Wahab, ya, apa yang sebenarnya. Nah, kemudian di sini, ya, disebutkan musuh-musuh yang telah memfitnah beliau, ya, kemudian juga disebutkan pandang-pandang berbagai tokoh-tokoh, ya, yang tentang dakwah beliau, ya, di antaranya di sini, disebutkan siapa saja yang menjadi musuh beliau semuanya. Wahuna kamu asyurun akhurun di Syekh Islam qad syaraku Ibnu Suhaim wa iyaduhu. Jadi Ibnu Suhaim yang tokoh yang terkenal penentang dakwah beliau ini adalah Imam Ibnu Suhaim, ya, dan juga pengikut-pengikutnya yang orang-orang sependapat dengannya. Illan kullum laysa fi hal syata'im wa iftira'at, tetapi di dalam kitab-kitab mereka tidak dapatkan caci makian dan kebohongan. Wa qad tasyara minhum Ahmad bin Ali Al-Basri, ya, yang wafat pada tahun 1744 miladi Masehi ataupun 1150 Hijriah. Kemudian juga Muhammad bin Abdul Rahman bin Afalik Al-Ihsa'i Al-Hambali. Nah, kemudian juga yang wafat tahun kalau masih 1756 atau 1170 Hijriah, dan Abdullah bin Isa Muais, ya, yaitu yang wafat tahun 1175 Hijriah, dan Ibnu Fairuz yang wafat 1216 Hijriah. Wa ta'ti ba'dahula fi darasaniyah. Kemudian datang lagi generasi berikutnya itu Afiuddin Abdullah bin Dawud Zubairi Al-Hambali, ya, yang wafat 1810 Masehi, dan Ahmad Abdullah Haddad Ba'alwi At-Turaini, ya, Syafi'i. Wa sanadku kutubuhum fi babil maraji' wa qad zara, dan nanti akan disebutkan kitab-kitab mereka dalam indeks pustaka. Wa qad dzakara aktsaruhum Ibnu Ghanim aidan, dan kebanyakan mereka disebutkan oleh Ibnu Ghanim dalam kitabnya, yaitu Raudatul Afkar, ya. Baik. Ini banyak sekali disebutkan data-data di sini, kemudian beliau menyebutkan berbagai pandangan-pandangan baik dari tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Islam, ya. Kemudian namazib minal akadib, di antara bentuk-bentuk kebohongan. Nah, ini tentu kebohongan disebut ini. Inna a'da'i da'wati syekh idlam yajidu majal li ta'ni fihi yaqulun. Di mana musuh-musuh dakwah syekh, ketika mereka tidak mendapatkan bahan-bahan untuk mencelah pada syekh, mereka mengatakan, laqad kana rajul filiqah. Ya, dituduhlah bahwa penuduh Syekh Muhammad Wahab, ya, sungguh dia fil haqiqah, yuridu ayyadi nubuwah illa anau tasattara. Jadi dituduhlah bahwa hakikatnya orang ini, ya, tak maksud Syekh Muhammad Wahab, ingin mengaku sebagai nabi, ingin mengaku sebagai nabi kecuali illa anahu istasattara, jadi dituju tapi dia bersembunyi. Nah, wa yuridu Ahmad Zaini Dahlan hadzalham nafsahu bihadil kalimat. Jadi di antara yang mengulang-ulang fitnah ini adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ya, tuduhan-tuduhan ini, ya, dalam berapa kalimat, ya, di sini disebutkan dalam kitabnya Ad-Durrasaniyah, ya, karangan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Zahir min hali Muhammad Wahab anu yada'i nubuwah. Coba tuduhan di sini. Secara zahir bahwa kondisi Muhammad Wahab ini adalah orang yang mengaku sebagai nabi, ingin mengaku sebagai nabi. Ila anahu ma qadara ala idhari taqrir bidzalik. Tapi dia tidak mampu untuk secara terang-terangan dengan hal demikian. Coba ini tuduhan di tukang. Walarib, ya, anna niur aidan i'tamada ala hadis syai'at wa kutub wa kataba. Jadi ada kata mu'alib di sini ada namanya nibur, seorang orientalis, juga menyebarkan syariat seperti ini atau tuduhan-tuduhan bohong seperti ini. Ya. Muhammad bin Wahab kana yu'adzimur rasul illa annahu ma kana yu'min bil wahyi. Ya. Dia menyebutkan di sini, dipelintir oleh dia, semua Muhammad bin Wahab adalah orang yang menghormati rasul. Tetapi dia tidak percaya dengan wahyu. Au ilham syatil malaika. Tidak percaya dengan wahyu dan ilham melalui malaikat. Wa namudzajun kabihun min hadal qabil najid fi mudhakirat Rawansha, Rawansha atau Rawansha. Ini alat kata bahwa asna'i muhakamatu Syekh Ahmad Ahmadillah As-Sadiqu As-Sidiburi hina makana hakiman limudiriya Batna. Ini disebut ke sini bagaimana berbagai tuduhan-tuduhan itu menyebar, ya, dan sudah disebutkan sini Wadibiladana muslim mufsaqafin muhammadin qad istaqbalu biharafil badu alladhina lam yaslimu abadan abiyana Muhammad Rajul Mustafa walam yu'minu bilquran bi'annahu kitab ilahi. Jadi dibuatlah macam bermacam opini-opini. Dituduh bahwa umpamanya semua ada wahab tidak beriman dengan Al-Quran. Dia tidak meyakini Al-Quran sebagai wahyu. Ya. Kemudian juga di sini berbagai orang-orang yang menyebarkan isu-isu ini. Termasuk dari Hunter. Wilson Hunter, ya. Bismillah hadil kalimat haqqala fi mudin akhar min kitabi. Dia juga di dalam kitabnya lam yu'min badu fi yawmin min al-ayyam bi Muhammad rajul ilahi. Jadi katanya Muhammad waktu tidak beriman dalam satu hari pun bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maksudnya adalah orang yang mendapat wahyu. Wala anal Quran kitabun ilahi. Dan dia tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan Allah. Nah, ini tuduhan kepada beliau juga disebarkan oleh bukan hanya oleh orang-orang yang mengusir dakwah beliau atau orang yang tidak mengerti dakwah beliau, tetapi juga orang-orang yang tadi. Kemudian juga mulai dituduh ingkarul hadis, meningkari hadis. Kemudian ini banyak sekali. Kemudian juga dan ini juga disebutkan tuduhan-tuduhan ini beliau, ini orang India yang menyebutkan hal seperti ini. Ya, beliau seorang ulama India yang mencoba menjelaskan hakikat sebenarnya. Inna zaman la gharibun wa inna nawadirahu la ajibatun. فالرجل الذي يقوم ويقعد وينام تحت ظل ظليل من السنة الرسول وكأنه هي غطاؤه وفراشه يتهم بإنكار الحديث. Kata beliau, sungguhnya masa ini sangat hal yang mengherankan. Ya, satu di inna min wadirahu la ajibatun. Di antara hal yang keanehan lebih aneh lagi adalah seseorang yang dalam berdiri dan duduknya, tidur dan selunya, yaitu berselimut dengan sunnah Rasulullah SAW. Wahai seakan-akan dia bagai selimutnya dan hamparannya. Dituduh bagi orang yang mengingkari hadis. Ini maksudnya semua doa ini ada orang yang selalu mengagungkan hadis Rasulullah, berhujan hadis Rasulullah SAW. Lihat saya kitab-kitab beliau. Ya, ambil saya kitab beliau punya usul salasa, usul sitta, ataupun Qaidur Alba, kitab Tauhid. Semuanya isinya apa? Ada hadis Al-Quran. Nah, dituduh begini. Bayangkan tuh tuduhan itu memang kejam banget fitnahnya begitu. Ya. Dituduh sebegini. Wal fadlu fi hal iftira yarji ila Musani Misbahil Anam Ahmad Abdullah Haddad Al-Balawi. Jadi yang pertama menuduh dengan hal ini adalah namanya itu Ahmad Abdullah Al-Haddad Al-Balawi. Wa ajam min dhalika anna hadal itiham alladhi lasalalahu. Yang kata beliau yang lebih mengerankan ini adalah tuduhan yang tidak ada dasarnya ini. Qarradahu katib ma'ruf fi biladina. Ada di India yang mengulang-ulang fitnah ini menyebarkan. Wahu Abdullah Yusali. Di hadal qarn al-20 pada abad yang ke-20 ini. Baik. Kemudian wa hadha mablagh ma'rifatin mutarjimina lil Qur'an ini disebutkan di sini kemudian juga disebutkan di sini kata beliau ada tuduhan-tuduhan lain yang dikatakan oleh Thomas Patrick Henges. Ya, muqarin bainal wahabiyah wal protestan. Dikatakanlah wahabiyah itu adalah qad shafu fi ba'dil ahyan bi anna firqatun protestaniyah fil Islam. Jadi wahabi itu kata beliau adalah bagaikan qah yang seperti protestan di dalam agama Nasrani, ya. Protestan dan Islam katanya. Kemudian banyak selagi tuduhan-tuduhan, kemudian dan turun juga takfir muslimin wa qitaluhum. Wa ma ittihamat lati yutam biha syekhul Islam wa atba'uhu annahum yukafirun jami'ah al-qiblah wa istabihuna qatl muslimin. Ya. Di antara tuduhan dan fitnah yang tuduh kepada Syekh Muhammad Wahab ini adalah pengikutnya adalah bahwa mereka mengkafirkan seluruh al-qiblah dan membolehkan membunuh kaum muslimin. Wa qarra hadzal ittiham fi awqatin mukhtalifa marrat wa qarat, dan sungguh tuduhan-tuduhan ini telah diulang-ulang disebarkan berbagai sepanjang waktu wa fi awqatin mukhtalifa marratin berulang-ulang wa qarratin hatta usyi'a fi hayati syekh nafsihi, bahkan tuduhan ini ada di masa hidupnya syekh. Wa qad ankara dzalika inkaran wadihan sharihan, dan dia telah menjawab dengan mengingkari perbuatannya dengan sangat jelas. Wa idza qulna la, mana jawabannya beliau? Ini tidak terdapat dalam kumpulan beliau dalam surat beliau ke Al-Qasim, beberapa surat lainnya. Jadi antara beliau berkata Syekh Muhammad Wahab di sini, wa idza qulna la nukir man abada al-sanam alladhi ala qubbati Abdul Qadir wa sanam alladhi ala qabri Ahmad Badawi wa amsalihima, ya. Apabila kami tidak mengkafirkan orang menyembah berhala yang ada di atas kubah Abdul Qadir atau berhala yang ada di kuburan Ahmad Badawi dan lain serupa keduanya, ya, li ajli jahlihim, karena bodohnya mereka, wa adam mayubai yunabbihuhum, ya, dan tidak adanya orang yang memberi petahu kepada mereka, fakaifa nukafir mal masyrik billah, bagaimana kami mengkafirkan orang tidak syirik dengan Allah, alam yuhajir ilayna, Allah tidak mau hijrah kepada kami, ha? Kemudian subhanak hadha uhtan azim, ya, lanjut perkataan beliau, kemudian sungguh ini adalah kejustaan, kebohongan yang sangat besar, kata beliau. Nah. Tetapi walakin ma'adhan nafi awadih, walaupun sudah diingkari beliau dengan terang, para zalul radidu hadal itira' bainahin, dan tuduhan-tuduhan masih tetap diulang-ulang, ma'aziyadatin ukhra, tambahan-tambahan lain, wa ilaika badul amsilah, dan berapa contoh-contoh lainnya. Nah, contoh lain di sini disebutkan, qala ibn Amirin Syami fi asyati mashhura radul mukhtar, kama waqa fi zamannya fi itiba' Abdul Muwahhab fi atba' Abdul Wahhab lina kharaju min Najd wa taghalabu ala haramain wa kanu yantahiluna madhhab al-Hanabila lakinnahum i'taqadu annahum muslimun wa anna man khalafahum i'tiqadu musyrikun istabahu kata ahli sunnah wa kita ulama'ihim. Jadi tuduhan di sini disebutkan, ya, di mana mereka menuduh bahwa Syekh Muhammad Wahhab dan pengikut-pengikutnya, ya, setiap orang yang berbeda dengan mereka dianggap musyrik dan membolehkan membunuh. Ya, ini tuduhan-tuduhan. Ama Ahmad Zaini Dahlan, ada pun Zaini Dahlan, ya, faka'anu yataqarrab ila Allah bi'ada'i hadzal jama'ah wa qarrada hadzal ittiham marat aidah. Adapun Zaini Dahlan, ini maksudnya Syekh Zaini Dahlan, ya, seakan-akan dia mendekatkan diri kepada Allah dengan memusuhi jamaah ini, kata pengarang ini. Dan dia telah mengulang-ulang tuduhan ini dengan sangat sering sekali, maratin adida. Wal salafi al-masyhur fi biladina an-nawab Sadiq Hasan Khan, ya, adan lam yasil ila hukm qati' fi hadzal jama', lidzalik tujad bayanat muta'addidah fi kutubi mukhtalifah. Dan di sini juga disebutkan oleh beliau berapa orang-orang lain menjawab dan juga, ya, yang belum sampai kepada ulama hakikat dakwah Syekh Muhammad Wahab, di antara Sadiq Hasan Khan, dan kemudian Sadiq Hasan Khan setelah dia mendapat penjelasan-penjelasan, dia punya kitab, ya, seperti Ad-Dinul Khalis, bisa dibaca di situ, ya. Kemudian tuduhan-tuduhan ini, ya, diulang-ulang berbagai, dan sampai hari ini masih ada juga, ya. Kemudian juga sebutkan di sini di antara ulama-ulama yang telah mengenal hakikat dakwah beliau, Muhammad bin Ali Syakani, ya. Kemudian keduanya lain-lain ulama ini mengklarifikasi tuduhan-tuduhan mereka kembali, ya. Kemudian banyak lagi sebetulnya tuduhan-tuduhan yang lain, ya. Ini contoh cuplikan-cuplikan, ya, antara tuduhan-tuduhan. Kemudian juga tuduhan had kubah al-mabni ala qabri rasul. Nah, ini juga sering dituduh bahwa Muhammad Wahab ingin merobohkan kubah yang ada di atas kubur Rasul SAW. Ya. Wa miftara wa ada minat tuhum al-maktubah an-Nasu'ud bin Abdul Aziz bin Nasu'ud. Ya, dia maksud di sini. Di tanah kebohong-kebohong musuh yang tuduhan-tuduhannya adalah mereka mengatakan Su'ud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud pada tahun yang wafat pada tahun 1229, ya, karena, ya, hadamul kubah mamniya ala qabrin nawawi, jadi melakukan pembongkaran terhadap kubah yang ada di kubur Nawawi, di atas kuburan Nabi SAW. Ini tuduhan mereka, ya. Fanara satu suta ni, kemudian juga fanara ini maksudnya ini apa ni, wal gharib anil mu'arikhin al-urbiyyin yataladadu bi dhikri hadhihi al-ustur batilah, kemudian juga para ahli-ahli sejarah Eropa juga menggunakan apa cerita-cerita bohong seperti ini. Disebutkan di antaranya seperti Hijuz, ya, disebutkan ini nama orang enggak tahu ini bahasa Arab ya, tapi nama orang barat gitu kan. Disebutkan di sini beberapa kitab-kitab yang menukil tentang kebohong-kebohong tersebut. Baik. Kemudian syahada Injilizi khabir. Hunaka aku ini iftira'at wa akadib la yumkin izalatu fa lidzalika nati ila nihayah hadzal kalam bi taqrir min bara'ijis qad nafihi hadzal tuhum kullaha. Ini di sini ada seorang orang Orientalis juga membantah walaqad sya'al babul ali annahu anna su'ud bin aziz nahan nas an ziyaratil madinah illa hadza laysa bi sahih. Ibnu sebutkan di sini nukilan dari orang barat ini bahwa tuduhan bahwa Ibnu Su'ud pemanya Su'ud bin Abdul Aziz melarang manusia untuk ziarah Madinah ini tidak benar. Fa'anunaha faqat an itikabil amal syirkiyah inda raudhah al-mutahhara. Cuma larang itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan syirik di dekat raudhah, ya. Kama naha madza inda kubur aulia akharin. Seperti mana dilarang juga di dekat kuburan para wali-wali yang lainnya. Wa ba'dul juhal yarawnahum kuffaran wa qatamana atraq ala syai'at wa rawajuha ala asyraf illa anna haqiqah annahum muttabi'una tamaman lil Qur'an wa sunnah. Jadi kemudian disebutkan sini sebuah orang tiba ribu mengatakan mengkafirkan mereka dan kemudian atraq ini maksudnya dari orang Turki yang saat itu berkuasa sebagai Dua Osmaniyah menyebarkan tuduhan-tuduhan ini syai'at wa rawajuha ala asyraf kemudian disebar-sebarkan oleh asyraf illa na haqiqah annahum mutabi'una tamaman lil Qur'an sunnah. Padahal sebenarnya mereka adalah orang yang benar-benar memegang Al-Qur'an dan Sunnah. Wa kana harakatuhum harakatan tathhiriyah khalisah. Jadi tidak ada kegiatan mereka, dakwah mereka kecuali dakwah yang menyeru kepada pembersihan yang murni ya, di dalam Islam. Kemudian juga ditulis oleh seorang Perancis, ya. Seorang orang Perancis juga menuduh, ya, itu jawaban dari sebelumnya, tentang tuduhan-tuduhan dijawab juga oleh orang Orientalis, ya, bahwa tuduhan tidak benar. Nah. Kemudian juga kata beliau di sini, ada pula orang Perancis menuduh bahwa Muhammad Wahab membentuk mazhab yang baru, dan menasakhal hajj, dan menghapus wajibnya haji. Wadi anahu sami'ahu min rajulul muqarib la su'ud. Dia mendengar katanya, orang Perancis ini mendengar dari seorang yang dekat dengan, su'ud, ya. Wa qulu hadza kadhibun fa innal wahyin ya'taqidu anna sunnah amrun asasiyun ma'al Qur'an. Yani ini adalah semua kebohongan kata beliau, ya. Bahwa semua orang Wahabi itu adalah orang-orang yang benar-benar memegang Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar agama mereka. Amrun asasi ma'al Qur'an. Walakinna yaruna al-anbiya wal awliya basharan, tapi mereka meyakini bahwa nabi dan para wali itu adalah manusia. Wa ma'ala nusu'ud ba'da Fatimah ka ismul an bi anna wafiqul kitab was sunnah atalah di terangkan oleh Su'ud ketika dia telah menaklukkan kota Mekah, ya, yaslimul an bi anna muwafiqul kitab, dan dia menjelaskan, menundukkan, menerima, ya, menangkan, ya, bahwa sesungguhnya adalah menjalankan Al-Quran Sunnah, wa tadkhin manu indal malikiyah wa hum aidan nahu. Kemudian juga dijelaskan bahwa merokok menurut ulama maliki adalah satu hal yang dilarang, dan mereka juga melarangnya. Amma khawat tahrimu kawah faqwalita mahdoh. Adapun mengatakan bahwa mereka mengharamkan kopi. Nah, ini juga ada tuduhan-tuduhan, ya. Tuduhan bahwa orang Wahabi mengharamkan kopi. Ini adalah kebohongan yang nyata. Ya. Wal atrak asya'u di ayatan. Dan orang-orang Turki menyebarkan isu ini sebagai untuk iklan, untuk mendukung mereka. Wajib ala dal faransi al-ahmak. Ya. Dan dijawab, ya, atas orang Perancis yang bodoh ini. Alladhi dhakara nasakal hajj ana ayyaraf anna su'udan naha anitaklir qabiha fil hajj. Jadi bukan melarang melakukan haji, tetapi melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkar di musim haji. Wa ana amalan amalahu huwa bu'd dukhul Makkah huwa tawaf wal umrah. Ya, wa ana amalan amilahu huwa ba'd dukhul Makkah huwa tawaf wal umrah. Jadi maksudnya yang pertama masuk Makkah yang harus dilakukan orang adalah itu ada tawaf dan umrah. Itibra'un ajib. Ya. Kemudian juga ada tuduhan yang sangat mengherankan. Laqad dzakarat ya, ala qadzukir kisatun khayaliyatun bilisan Syekh Badawi di kitab Aimma Wasada fi Oman, ya, Li Slail bin Razik namanya, ya, Said bin Razik. Ana wahabiyyin yamlikuna dzalikal juz' alladhi kana Utsman radhiyallahu anhu hadafahu min mushafihi. Jadi bahwa orang Wahabi yang memiliki satu juz alladzikana Utsman hadafahu min mushafihi, yaitu yang dihadaf oleh Utsman dari mushafnya. Wa yam anna mutarjim nafsu yu'ifu hadhihi riwayah. Ini ada diterjemahkan dan diingkari oleh orang menerjemahkannya. Kemudian kata beliau, wa ala hadha huwa sabab fi an adan lam yuradidha. Kenapa tidak diulang-ulang fitnah ini? Karena orang yang menerjemahkan mengingkari hal seperti ini. Walakinni dzakartu huna likashfi sitar anil a'mal tafiha wa ifra'at jununiyah. Tujuan aku menyebutkan di sini, kata beliau, ingin menyebutkan betapa membukanya, yaitu sitar, membuka kabut, membuka semacam tirai daripada amal tafiyah, pekerjaan-pekerjaan yang hina, ya, wal iftirat jununiyah, tuduhan-tuduhan gila, min a'da, daripada musuh-musuh, ya. Walidhi istati'una ayyan hatu ila hadzal masam min al-kadhib wal iftirat la yurja minhu ayu khairin. Orang yang melakukan kebohongan-kebohongan seperti ini sampai ke perlakuan kebohongan-kebohongan sampai tingkat seperti ini, kata beliau, tidak diharapkan dari mereka kebaikan apapun. Jadi kebohongan-kebohongan ini masih diulang. Nah ini marajik-marajik di sini disebutkan oleh beliau, bahannya juga ada yang dari berbagai baik referensi yang berbahasa Inggris. Ini kitab ini ditulis oleh seorang ulama dari India, ya, yaitu Muhammad bin Wahab, Muslih Mazlum wal Muftar alaihi. Ta'lim Ustaz Mas'ud An-Nadawi, ya. Ini kitabnya asli, kitab berbahasa Urdu, kemudian berbahasa India, Urdu. Saya enggak tahu nih, kayaknya berbahasa India. Kemudian diterjemahkan, ya, diterjemahkan. Nah, ini dia. Silakan, ya. Kemudian ada lagi yang kitab yang sudah ditulis juga, Tashih Khata' Tarikhi Haulal Wahhabiyah, yaitu membenarkan atau memperbaiki kesalahan sejarah tentang Wahabi. Ya, tentang Wahabi. Memang ada aliran sesat namanya Wahabiyah, yaitu yang hidup pada abad ketiga Hijriah. Sedangkan Wahab abad berapa? Ibnu Taimiyah abad keberapa? Kemudian pemikirannya, memang pemikirannya adalah pemikiran Khawarij. Dan itu pada abad ketiga Hijriah. Yaitu abad kedua Hijriah. Pada abad ketiga Hijriah. Abad ketiga Hijriah, yaitu namanya Abdul Wahab bin Rustum. Intasar fi shimal Afrika, yang terlibat di utara Afrika, ya. Yaitu namanya Firqah Wahabiyah. Nisbah ila Abdul Wahab hadha. Dinisbah ada Muhammad kepada Abdul Wahab bin Rustum, bukan Muhammad bin Wahab. Nah, wa firqatu mutafari'an al-Wahbiyah al-firqah Ibadiyah al-Khawarijiyah, yaitu cabang dari firqah dari Ibadiyah, ya, kelompok Khawarij. Nisbah ila muassasiha al-Asy Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi, yaitu nisbahkan kepada al-Wahbiyah dan al-Wahabiyah, ya. Al-Wahabiyah ada cabang dari Wahbiyah, yaitu Wahab, ya, Wahabiyah, yaitu nisbah kepada pendirinya Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi, ya. Wa ba'dhum yusammiha Ar-Rasibiyah. Nah, kitab ini membuka semua kesalahan-kesalahan itu, di mana mereka memanfaatkan tokoh-tokoh ulama yang ada pada abad kedua dia, yang mengingkari mazhab Khawarij Al-Hawiyah yang ada di utara Afrika ini, lalu mereka pakai fatwa-fatwa itu untuk masa Muhammad Wahab. Loh, kok malah fatwa yang sudah lahir, pemikirannya belum lahir, gimana? Nah, ini suatu kebohongan yang selalu disematkan kepada dakwah Syekh Muhammad Wahab ini. Di dalam kitab ini juga ada jawaban, ya, bagi si tukang fitnah bahwa dia punya saudara namanya Sulaiman bin Abdul Wahab, ya, bahwa itu dia mengingkari menulis sebuah kitab untuk mencelakkan dakwahnya. Pertama, bagaimana mungkin dia akan menulis saudaranya sendiri, ya, dengan Wahabiyah, karena itu nama bapaknya sendiri. Kemudian kalau seandainya terjadi khilaf pun di antara mereka, bukan masalah ada saudara yang menentang, tapi mana yang lebih benar di antara mereka. Nabi Ibrahimnya ditentang oleh ayahnya. Nabi Muhammad SAW juga ditentang oleh sebagian pamannya. Apalagi itu dalil tentang kebatilan. Bukan karena ada saudara menentang ditunjukkan seperti itu. Tapi pun saudaranya ini tahu dibuktikan bahwa dia adalah kembali kepada dakwah saudaranya. Ya, tapi dia mengelari nama saudara dengan Wahabiyah, itu tidak ada. Tidak ada dalilnya, ya. Dan kemudian telah dibuktikan di sini bagaimana bahwa saudara itu sendiri pun, ya, menerima dakwah Syekh Muhammad Wahab. Nah, ini antara bukti-bukti di sini dikemukakan. Tetapi masih saja ya tuduhan-tuduhan itu dikembangkan oleh orang-orang. Ya. Kemudian dalam hal ini juga ada risalah beliau kepada Ali Qasim yang pernah kita adakan kajiannya, bisa dilihat di Facebook itu ada kajian tentang risalah Ali Qasim, itu dapat dilihat di sana bagaimana pengingkaran beliau terhadap berbagai tuduhan-tuduhannya. Di antara di sini beliau sebutkan, pemanya kita bacakan sedikit pemanya, ya. Ya. Di sini beliau mengatakan di sini, ya. Asyhadu man halim minal malaika wa asyhadakum anni a'taqid ma taqadul firqan najiyah. Saya bersaksi kepada Allah dan orang-orang yang hadir di antara menyaksikan dari malaikat dan kalian semua bahwa saya meyakini apa yang terkini oleh firqan najiyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Minal iman billah, demi iman dengan Allah, malaikat yang kitab-kitab yang rasulnya berbangkit setelah hari, dibangkit setelah meninggal, beriman dengan takdir baik dan buruk. Minal iman billah, ilman bi wasafi nafsa. Demi iman antara iman dengan Allah dalam meyakini nama-nama sifat-sifat yang Allah sifatkan dengan dirinya fi kitabihi, dalam kitabnya, au ala lisan rasulihi, atau di atas lisan rasulnya, itu hadis Nabi SAW, minggir tahrifin wa ta'til, tanpa dipalingkan dan tidak diingkari. Bal ataka anna Allah Subhanahu wa ta'ala laysa kamitsli syai', bahwa saya meyakini bahwa Allah tidak sesuatu pun yang mirip dengannya. Apakah Anda masih menuduh Muhammad Wahab sebagai menyerupakan Allah makhluk? Dia katakan bal ataka anna Allah Subhanahu wa ta'ala laysa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dikutip oleh beliau perkataan seperti itu, dan aku meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ya, tidak mirip sedikit pun dengan seperti tiada seperti sedikit mirip dengan sesuatu pun atau tidak ada sesuatu pun yang mirip dengannya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha. Wala anfi anhu ma wasafi nafsa, dan aku tidak menafikan apa yang Allah sifatkan dengan dirinya. Wala ahriful kalam am mawadi, saya tidak merubah-rubah perkataan dari tempatnya. Wala alhadafi asma'i wa ayati, dan aku tidak melakukan ilhad dalam nama dan ayat-ayat Allah. Wala ukayif, dan saya tidak membicarakan tentang bagaimana hakikatnya. Wala ukayif, ya. Wala umatsil sifatahu sifatihi ta'ala bi sifatil khalqihi, dan aku tidak pernah menumpamakan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluk. Yang ta'ala la samia lahu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada tandingan baginya. Wala kufa lahu, dan tidak ada apa namanya tandingan dan ataupun ya tidak ada tandingan baginya. La samia, tidak ada juga tandingan juga dalam bahasa kitanya, ya. Samia wala kufuan, mirip mananya dalam bahasa Indonesianya, tapi dalam bahasa Arab beda. Tidak ada yang mirip, tidak ada yang serupa lah gitu ya dengan Allah. Wala ridda, tidak ada sekutu baginya. Wala yuqasu bi khalqi, tidak boleh dikiaskan dengan makhluk. Fa inna subhanahu wa ta'ala a'lam bi nafsihi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu dengan dirinya. Wa bi ghairihi, dan lainnya. Wa asdaqu qila, dan Allah lebih benar ungkapannya. Wa ahsanu hadisa, dan lebih baik ungkapannya. Panaza nafsahu an wasabi mukhalifuna min ahli takyib wa tamsil. Allah telah mensucikan dirinya dari apa yang disifatkan oleh orang-orang yang menentang daripada ahli takyib. Ahli takyib apa? Orang-orang yang bicarakan tentang kaifiyah sifat Allah. Wa'al tamsil, orang-orang menyerupakan Allah dan makhluk. Wa manafau anhu nafun, dan juga menyucikan dirinya dari apa yang diingkari oleh orang yang mengingkari dari min ahli tahrif, dari ahli tahrif yang merubah-rubah ya ayat-ayat yang berbicara tentang nama dan sifat-sifat Allah. Wa ta'til, yang mengingkari nama dan sifat-sifat. Faqala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, Allah maha suci dari Rabb yang izzati dari apa yang mereka sifatkan. Wa salamun al mursalin, selamatkan atas seluruh rasul. Kemudian mereka dijabutkan oleh beliau lewatkan, ya. Kemudian banyak sekali sebetulnya di sini wafirqan najiyah, coba boleh kita, dan firqan najiyah adalah wasatun fi babil af'ali ta'ala, bahwa firqan najiyah adalah yaitu pertengahan antara paham qadariyah dan jabriyah dalam bab wa'id, bab ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, pertengahan antara murji'ah dan wahabiyah khawarij. Wa wasatun fi babil iman wad-din bainal haruriyah wal mu'tazilah, mereka dalam bab iman pun di antar mazhab mereka ada pertengahan haruriyah khawarij mu'tazilah wa baina murji'ah jahmiyah, dan antara mazhab murji'ah jahmiyah. Wa wasatun fi babi asma'i rasulullah SAW, mereka juga orang yang pertengahan dalam memuliakan sahabat rasulullah SAW. Baina rawafid wal khawarij, di antara mazhab rafidah dan khawarij. Wa ataqana al-quran kalamullah munazzal ghairu makhluq, dan aku meyakini bahwa al-quran itulah kalam Allah bukan makhluk. Minhu bada wal ya'ud, kepada dari Allah ungkapan itu dan kepada Allah kembalinya. Wa anu takallama bi haqiqatan, wa Allah bicara yang Al-Qur'an itu dengan hakiki. Wa anzala ala 'abdi wa rasulihi, dan Allah turunkan kepada hamba-Nya rasulnya wa aminihi, dan kepercayaannya ala wahyi, yang dipercaya untuk wahyunya, ya, dan sebagai perantara antara Allah dan hamba-Nya nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ummi anna Allah fa'ala ma yuridu, wa Allah berbuat apa yang Dia inginkan. Wa la yakunu sya'un illa bi radati, dan tidak ada satu pun kecuali kehendak Allah. Wa la khusyu min masyiatihi, ya, dan tidak satu pun keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang sebetulnya, saya ingin mengambil poin-poin yang penting untuk kita ketahui. ya, terutama yang berkenaan dengan bantahan terhadap tuduhan-tuduhan. Ya. Wa um bi anna nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa mursalin, dan aku beriman bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup segala nabi dan rasul. Ini bantahan bagi orang menuduh beliau bahwa beliau bersembunyi-sembunyi ingin mengaku sebagai nabi, ya kan? Kemudian setelah itu dan sebelumnya juga ini, wa umin bi syafaatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa anu al-syafi'in wa al-musyafa'in, dan aku beriman dengan syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau ingkar syafaat nabi illa al-bid'ah wa dalal, dan tidak mengingkari syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam al-bid'ah dan yang al-bid'ah dan al-kesesatan ahlul dalal. Ini jelas sekali ya, bagaimana beliau menyatakan hal-hal yang apa namanya dituduh kepada beliau. Kemudian beliau menyebutkan summa la yakhfa alaikum ni balagani an risalah Sulaiman bin Suhaim, dan telah tidak tersembunyi atas kalian, telah sampai kepada saya bahwa ada surat Sulaiman bin Suhaim, dan telah sampai kepada kalian, ini maksud kepada masyarakat Qasim, wa anu qabilaha wa saddaqaha ba'dul muntamina ilal ilmi fi jihatikum, bahwa ada di antara orang-orang yang mengaku berilmu itu percaya dengan tuduhan itu, dengan suratnya. Wa ya'lam anna rajul iftara alayya, ketahuilah Allah Maha tahu bahwa dia telah berbohong di atasku. Umur lam aqulha, itu perkara-perkara tak pernah aku katakan, kata beliau. Walam ti aktsaruha ala bali, bahkan tidak pernah terbayang dalam benakku sama sekali perkataan itu. Faminha, di antara tuduhannya adalah inni mubtil kutul madzahib, dia menuduh bahwa aku ini adalah mengingkari kitab-kitab madzahib al-arba'ah. Wa inni aqul, dan aku mengatakan, yakni tuduhan juga, Inna nas min 600 sanatin, ya. Dan aku mengatakan bahwa manusia semenjak 600 tahun yang lalu, laisa syai'in, tidak berada di atas sesuatu pun. Wa ini ahli ijtihad, dan mereka, dan aku mengaku orang yang bisa ahli dalam ijtihad. Ini tuduhan kepada beliau. Wa ini khari anit taqlid, dan aku keluar dari taqlid. Wa ini aqul, dan dia menuduh bahwa aku mengatakan inna ikhtilafal ulama nikmah, menuduh bahwa aku mengatakan bahwa apa ulama adalah sebuah bencana. Wa ini ukafir man tawassal bis salihin, dan menuduh bahwa aku mengafirkan orang yang dengan orang saleh. Wa ini ukafir busairi, dan aku mengkafirkan, menuduh aku mengkafirkan busairi liqauli ya akramal khalq, karena dia mengatakan ya akramal khalq. Wa ini aqul law aqdir ala hadmi kubat rasulullah la hadamtuha, dan menuduh bahwa aku mengatakan jika aku mampu aku akan merobohkan para rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya jika aku mampu sebab aku mampu ama dan aku mengatakan bahwa aku mengatakan seandainya aku mampu ya untuk merobohkan kubah Rasulullah SAW, saya akan robohkan. Ini tuduhan-tuduhan ya dari siapa tadi, Sulaiman ya bin Suhaim ini. Kemudian kata beliau lagi, walau aqdir ala Ka'bah la khatu mizabaha wa ja'altu laha mizaban min al-khasab. Kemudian tuduh lagi, seandainya aku mampu ya akan menukar pincuran Ka'bah dengan yang apa namanya dengan kayu, kata beliau. Ini tuduhan-tuduhan. Wa ini uharimu ziarata kabri Nabi SAW. Ya. Dan aku dituduh juga mengharamkan ziarah kubur Nabi SAW. Wa ini angkiru ziarata kabri walidain wa ghairihima. Dan juga saya dituduh mengingkari tentang bolehnya menziarahi kubur dua orang tua adalah keduanya. Wa ini ukar man halafa billah. Dan dia menuduh bahwa aku mengkafirkan orang yang bersumpah dengan selain Allah. Wa ini ukafir ibn Farid wa ibn Arabi. Dan dia menuduh bahwa aku mengkafirkan Ibn Farid Ibn Arabi. Wa ini ahriku dalail khairat. Dia menuduh bahwa aku telah membakar kitab dalail khairat. Wa radul zayadihin. Usammihi radul syayatin. Dan menuduh aku menamakannya radul syayatin. Jawabi an hadhil masail. Jawaban terhadap tuduhan-tuduhan masalah seperti ini. An akul. Saya jawab. Subhan hadha buhtanun azim. Maksudku ya Allah. Ini semua kebohongan yang sangat besar. Wa qabla mimbahuta wa qablahu ya marahta Muhammad dan wa anu yasubu Isa, sungguh sebelumnya sudah ada orang menuduh bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencela Isa, mencela orang-orang saleh, tuduhan orang musyrikin, ya kan, fatashabat qulubuhum bi tilal kadhib, sungguh serupalah hati mereka dalam berbuat kebohongan. Qaulu zur, ya, perkataan dusta. Kemudian beliau menuntut Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innama yatal kadhiba alladziina la yu'minuuna bi ayatillah." Semuanya orang berbuat kebohongan adalah orang yang tidak beriman dengan ayat Allah. Fa bahatuhu sallallahu alaihi wasallam bi annahu yaqul. Dan mereka menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat dan Isa dan Uzair finnar, berada dalam neraka. Ini jawaban mereka. Amma masal ukhra wa hiya anni aqul. Ya. Dan ada masalah-masalah tuduhan lain adalah kepadaku bahwa mengatakan bahwa aku mengatakan tidak ada sempurna Islam seseorang sampai dia mengenal makna la ilaha illallah. Wa inni u'arrifu bima ya'tini bi ma'naha. Dan aku memberitahu makna yang benar kepada mereka bagi orang datang kepada aku tentang makna yang benarnya. Wa ini ukafir nadir idza arada min nadi taqarrub li ghairillah. Ya, dan mudah aku mengkafirkan ya. Orang yang menazar kepada dan inginkan inginan itu bertakarur kepada selain Allah. Wa akhdhu nazar li ajli dzalik. Dan melakukan nazar seperti itu. Wa nazar li ghairillah kufrun wa dzal haram. Fa hadhi masalah haqqun ana aqulu biha. Jadi di antara tuduhan kata beliau, ada pun masalah-masalah tulai yang dituduhkan bahwa tidak sempurna keislaman seorang sampai dia mengenal la ilaha illallah. Ya, dan aku memberitahu orang-orang yang belajar kepadaku tentang maknanya, dan aku mengkafirkan orang-orang yang bila bernazar bertakarub kepada selain Allah, karena itu kepada selain Allah, dan mengambil nazar itu demi melakukan nazar demi hal itu, dan berzembelih menyembelih kepada selain Allah, ya, adalah kafir, dan sembelihannya adalah haram. Maka masalah-masalah ini ada, saya katakan hal itu. Wali alaiha dalail min kalamillah, karena ada dalil-dalil dari kalam Allah Rasulullah SAW, dalil-dalil dari kalam Rasulullah SAW. Wa min aqwal lama muttabi'ina li aimatil arba ka aimatil arba, dan juga perkataan ulama-ulama dari ulama-ulama empat mazhab. Baik. Wa idza sahalallahu basatu jawab 'alaiha fi risatin mustaqillah insyaallah. Kata beliau, jika Allah mudahkan, saya akan jelaskan jawaban secara rinci dalam masalah ini. Kemudian, ya, beliau mengatakan, "Tsumma ilamu wa tadabbaru qawlu ta'ala." Hendaklah kalian renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya alladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik dengan sebuah berita, maka buktikanlah, konfirmasilah, ya. Antusibu qawlan tatusibu 'ala ma fa'altum nadmin. Jangan sampai kalian mencela satu kaum dengan kebodohan lalu setelah itu kalian menyesal. Kemudian banyak lagi jawaban di antara kitab ini, ya, tashih khata tarikh haul al-wahabiyah. Ya, karangan Syekh Muhammad bin Sa'ad Syu'ayr. Kemudian kitab Islamiyah la Wahabiyah. Islamiyah la Wahabiyah, ya. Kemudian kitab Da'wah al-Munawiyina li Da'wah Syekh Muhammad. Tuduhan-tuduhan pembenci, ya, terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Wahab. Tuduhan-tuduhan pembenci terhadap dakwah Syekh Muhammad. Di sini pun dijawab berbagai syubhat-syubhat yang begitu banyak. Ya, dijawablah berbagai syubhat-syubhat di sini. Ya, tuduhan-tuduhannya. Kemudian juga di sini disebutkan berbagai musuh-musuh beliau di berbagai tempat. Disebutkan satu persatu di sini tuduhan-tuduhannya, ya, di Irak, ya, di Syam, ya. Kemudian jawaban-jawaban ulama lain dalam membantah tuduhan tersebut ini ada di sini. Nah, kemudian di antara tuduhan iftira ala syekh bid'ah nubuwah wa intiqas rasul, yaitu di antara kebohongan menuduh syekh yang mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai nabi dan melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak sekali di sini, ya. Belum dijawab panjang di sini. Kemudian tuduhan lain pemanya, ya, azam bi anna syekh musyabbihun mujassimun. Tuduhan bahwa syekh itu adalah orang dipakan Allah dengan makhluk. Kemudian tuduhan lain, firya ingkar karamatil awliya. Kemudian tuduhan juga mengingkari karamat awliya. Di risalah Ali Qasim tadi, surat beliau kepada Ali Qasim itu beliau menjelaskan lebih panjang ini. Lebih panjang. Ya, dan ini pernah kita bahas dan kita buka dalam sebuah kajian. Silsilanya ada dalam insyaAllah di halaman Facebook Ana. Tentang kajian tentang risalah beliau kepada Ali Qasim. Di sana terjawab semua tuduhan-tuduhan orang tersebut. Ya, pengkafiran, tidak taat kepada pemerintah, itu beliau jelaskan semua. Beliau menyuruh orang taat pemerintah dan beliau adalah orang tidak pernah mengajak orang berpikiran radikal. Kemudian tuduhan lain, takfir wa qital, ya, pengkafiran. Kemudian masalah takfir, banyak lagi sini jawab semua, ya. Tuduhan bahwa Khawarij, ya, bahwa najat karena syaitan. Kemudian mengatakan hadis yang fitnah hahuna kata Rasulullah di Madinah itu maksudnya nejet, ya, itu ada jawaban semua di sini. Dijelaskan per tafsiran ulama terhadap yang benar, tafsiran benar, syarah benar terhadap tersebut, ya. Kemudian banyak sekali jawaban-jawaban di sini, ya. Kemudian juga jawaban di sini adalah khuruj Syekh al-Daulah Khilafah. Jadi ada tuduhan bahwa Muhammad Wahab ataupun Daulah Saudi, ya, Muhammad bin Saud itu melakukan pemberontakan terhadap Khilafah Utsmaniyah. Ini ada jawaban di sini, ya. Kemudian tuduhan mengharam tawasul, ini ada jawaban di sini, ya. Berbagai tuduhan dijawab di sini, ya. Kemudian tuduhan melarang meminta syafaat Nabi, ini juga ada tuduhan di sini. Ya, apa maksudnya melarang dan apa yang dibolehkan, ini jelas sini. Kemudian juga berbagai hal di sini dijawab tuduhan-tuduhan yang lain, ya. Tentang pembagian tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah juga dijawab di sini, ya. Kemudian berbagai hal lah, ya, tuduhan-tuduhan itu ada dalam kita juga dibahas, yaitu da'awa al-munawiina li da'wa Syekh Muhammad Wahab. Yaitu tuduhan-tuduhan musuh terhadap Syekh Muhammad Wahab itu ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad, ya, Ibni Ali Al-Abdul Latif. Ya. Kemudian ada lagi kitab ini, Syekh Muhammad Wahab, Mujadil Qarn Tsani Asyar Al-Muftara Alaihi wa Dhahdah Tilkal Muftarayat. Ya, Syekh Muhammad Wahab ada pembaharu pada abad ke-12, ya, Hijriah, kebohongan dan tuduhan kebohongan terhadapnya dan jawaban terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Ini ditulis oleh ulama Qatar, yaitu Ahmad bin Hajar Ali Butami Ban Ali, Rais Qudal Muhkamah Syariah, yaitu adalah kalau di kita ini pimpinan qadhi, ya, kepala qadhi, kalau dia mungkin seperti MA lah gitu, ya. Ya, di negara Qatar, Daulah Qatar, di Qatar, ya. Baik, tinggal berapa waktunya? Masih? Tinggal 20 menit. Ini masih banyak nih. Baik, karena kita setiap episode kita usahakan 1 jam saja, teman-teman, ya. Biar apa namanya? Biar tidak terputus di Instagram, ya. Baik, ini juga dijawab berbagai tuduhan di sini. Subha'ula, tuduhan-tuduhan ini bahwa Syekh Muhammad Wahab dan pengikutnya yakrahuna Nabi, membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahtuna min sya'ni wa sya'ni al-iya, jadi melecehkan, ya, kedudukan Nabi dan kedudukan para nabi. Nah, ini. Tuduhan adalah inna Syekh Muhammad Wahab manahu min qira'ati kitab dalil khairat. Ya. Melarang membaca kitab apa namanya dalil khairat. Tuduhan lain yang ketiga adalah anna Syekh Muhammad Wahab yamna'una tawassul wa istighatsah bil auliya salihin. Bertambiah wa mursalin. Walafiruna mutawasil bihim. Ini tuduhan-tuduhan ini jawab apa maksud larangan dan apa tawasul dibolehkan. Kemudian, ya, penjelasan tentang masa tawasul istighasa, kemudian juga jawaban terhadap syubhat-syubhat mereka yang beristighasa dengan sayang Allah, ini juga dijelaskan ini. Ya, banyak sekali di sini anna Syekh Muhammad Wahab yukafiruna muslimin bi'ana syubhatin, bahwa Syekh Muhammad Wahab dan pengikutnya suka mengkafirkan muslimin dengan syubhat yang sangat sangat rendah, sangat remeh gitu, ya. Kemudian banyak sekali, ya, syubhat-syubhat di sini yang dijawab, ya. Silakan kitabnya, ya, untuk melihat. Kemudian juga yang terbaru ini, yaitu jawaban terhadap seorang, ya, yang menulis juga baru-baru ini menulis, ya, dalam, ya, jawaban di sini, yaitu dahlu itra'at al-zayn wal-i'tiyab an da'watil imam Muhammad Wahab karya Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, menjawab berbagai tuduhan-tuduhan yang kontemporer lah, ya, tuduhan-tuduhan kontemporer ini, berbagai tuduhan-tuduhan, ya. Ini seorang yang namanya di antara inisialnya Al-Maliki, ya. Infarhan Al-Maliki kalau enggak salah, ya. Ini dijawab semua tuduhan itu. Baik, kemudian juga, ya. Ini juga fasul khitab fi bayan aqidah Syekh Muhammad Wahab. Ini boleh lihat gimana akidahnya Syekh Muhammad Wahab, anda baca apakah dia menyerupakan Allah dan makhluk, apa dia bagaimana suka mengkafirkan orang segala macamnya, ya. Diringkas banyak sudah, ya. Bara'atu da'watil imam Mujaddid Muhammad Wahab minal khawarij Da'is wa Nusra Amuzajan. Nah, ini berlepasnya atau apa namanya, berlepasnya dakwah Syekh Muhammad Wahab dari khawarij seperti Da'is atau Jamaatun Nusra, ya, Jamaatun Nusra dan lainnya. Ini disebutkan di sini. Ya. Bahkan kita antum tahu, bila antum tahu, khawarij-khawarij yang peledak-peledakan seperti kelompoknya Usama bin Laden, semua mengkafirkan. Mengkafirkan Syekh Bin Baz, mengkafirkan pemerintah Saudi, Kok kalau mereka antum tuduh sebagai khawarij, orang khawarij saya mengkafirkan dia. Kemudian juga ta'amulah pidah wasyam wa nuwahab. Ya, di karang Abdullah bin Abdul Muhsin Turki. Ta'amulat, renungan-renungan dalam doa Syamuan Wahab. Kemudian banyak sekali di sini ya Muhammad Wahab, da'i atau tauhid. Ini Muhammad Bahja Al-Asri. Kemudian ini bayan al-mufid fima tafaq alai ulama maka wa najid min aqa'i tauhid. Ini penting banget ini, sudah diterjemahkan. Ini adalah kesepakatan-kesepakatan, tuduhan-tuduhan yang dikompilasi oleh ulama Mekah. Kemudian mereka bertemu dengan beberapa para da'i, para murid-murid Syamuan Wahab. Ya, kemudian diklarifikasi semua tuduhan, mereka membuat kesepakatan di sini. Bayanul mufid fi mattafaqa ulama Makkah wa Najd, itu penjelasan yang berbeda dalam hal yang terpakat dalamnya ulama Makkah dan ulama Najd. Ya, ulama Najd. Min aqaidut tauhid, dari permasalahan-permasalahan tauhid. Jadi hal-hal ini perlu kita buka biar orang-orang tukang fitnah ini ya sudah dijelaskan kepada mereka bahwa itu semua bohong. Kalau masih tetap suka berkala yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masih tetap melakukan itu. Salafiyah wada' atau Syamuan Wahab. Salafiyah wada' Syamuan Wahab ini juga dijelaskan hakikatnya. Kemudian ini mukhasar taqrir a'immat ad-da'wah fi mukhalafat madz al-khawarij wa ibtalihi. Ini adalah berbagai perkataan-perkataan dan penjelasan-penjelasan para ulama-ulama ya dari Saudi atau ulama-ulama yang mungkin Ba'i Islahiyah, Salafiyah, itu mereka dikumpulkan pendapatnya dalam sebuah buku ini, yaitu tentang takrir-takrirnya. Ya, takrirat, a'immatud da'wah, dalam menyalahi madhab khawarij, dan membatalkan madhab khawarij itu, membantahnya. Jadi, maka saya katakan, tidak ada ulama masa sekarang yang berani di depan melawan madhab khawarij daripada ulama-ulama yang dicap sebagai ulama Wahabi. Kalau dilihat karang-karangannya, ya. Kemudian juga pernah kita lihatkan manhaj Imam Muhammad Wahab fi masalah takfir. Ya, bagaimana pandangan Muhammad Wahab dalam masalah takfir. Kemudian, ya. Terakhir ada Muhammad Wahab. Ya. Ini akidah Syekh Muhammad Wahab As-Salafiyah wa Asarah fi Al-Mami. Ini dua jilid. Ya, ditulis oleh Syekh Saleh Al-Abud, ya, mantan rektor Universitas Madinah, yaitu dakwah akidah Syekh Muhammad Wahab As-Salafiyah dan pengaruhnya ke dalam dunia Islam. Bisa dilihat di sini. Kemudian Majmu' Mu'alafat Syekh Muhammad Wahab. Bagi yang masih ya menuduh-menuduh, baca di sini dikit boleh Majmu' Mu'alafat beliau ada 6 jilid. Ya, setebal-tebal begini. Ya, ada di sana. Saya lihatkan jilid 1 saja. Enggak perlu saya diturunkan semua, ada. Ya. Kemudian terakhir adalah Hadi Mafahimuna, bantahan terhadap kitab Mafahim Yajib an Tusahha. Ini adalah itu kemudian jawab ini hadi mafahimuna dijawab oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Muhammad Ali Syekh. Ya, silakan kita referensi ini antum cek bagi yang bisa berbahasa Arab, yang tidak juga sebagian sudah ada yang terjemahkan. Demikian, terima kasih. Itu yang kita tunjukkan berapa hal-hal bahwa fitnah-fitnah itu sudah dijawab, dijelaskan. Ya, maka orang-orang yang memfitnah silakan dibuktikan melalui referensi-referensi yang telah kita sebutkan. Jika benar apa yang anda tuduhkan tersebut, ya, kita akan menerima jika hal itu antum bisa buktikan. Ya, yang jadi masalah adalah jika itu adalah fitnah-fitnah yang dijadikan sebahan provokasi saling membenci sama umat Islam, ya, untuk mengganjal bagai kegiatan dakwah, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang kita tidak redor, tidak menerima fitnah-fitnah tersebut. Karena kita tidak menemukan hal-hal seperti itu. Dan kalau kita ketemu, karena di waktu perjumpaan pertama saya katakan, seandainya ada dalam kita kitab Muhammad Wahab atau Ibnu Taimiyah menyerupakan oleh makhluk, saya akan bakar kitabnya, saya bilang. Ya. Baik, demikian. Terima kasih teman-teman. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pen ini. Kadang-kadang sebekul lisan ya, sebekul lisan itu. Ya, ceplos, ada yang hal-hal yang ini, saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.